Sebelum terlena kenanglah diriku, sebelum terlena sebutlah namaku. Aku kan datang kasih dalam mimpimu, aku kan datang sayang menemanimu. Sebutlah namaku. Engkaulah pelita hati, penerang dalam hidupku. Engkaulah segalanya, oh sayangku. Angin berhembus perlahan, membawa harum cendana. Segeralah terlena kekasihku, akan ku nyanyikan lagu-lagu cinta, akan ku dendangkan senandung asmara. Sebelum terlena kenanglah diriku, sebelum terlena sebutlah namaku. Engkaulah pelita hati, penerang dalam hidupku. Engkaulah segalanya, oh sayangku. Angin berhembus perlahan, membawa harum cendana. Segeralah terlena kasihku, akan ku nyanyikan lagu-lagu cinta, akan ku dendangkan senandung asmara. Sebelum terlena kenanglah diriku, sebelum terlena.